Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatan wassalaman ala al-mab'uthi rahmatan lil'alamin Nabina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kajian terakhir kita mengetahui beberapa syarat-syarat tauhid atau keimanan, kapan seseorang telah dinyatakan sebagai seorang muwahhid mukmin dan kapan tidak. Sebenarnya pembahasan yang beliau jadikan sebagai khatimah, penutup daripada karya beliau ini, itu akan dibahas lebih luas lagi dalam kitab Nawaqidul Iman. Juga beliau yang menulis Nawaqidul Iman, pembatal-pembatal keimanan. Nah, di situ ada beberapa hal dan sebenarnya itu juga harus dipelajari. Di sini hanya akan disebutkan sebagian dan itu pun agak singkat. Labas, kita akan mengakhiri kitab ini pun singkat sebagaimana beliau menyebutkannya. Insyaallah mudah-mudahan karena ini ada kitab khusus tentang ini, kita diberi kesempatan membahasnya. Nah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, walakin 'alaika bi fahmi ayatayn min kitabillah. Awwaluhuma ma taqaddam min qawlihi la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Namun wajib terhadap Anda atau atas Anda untuk memahami dua ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama dari dua ayat tersebut telah lalu penyebutannya. Nah, yaitu ayat la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, janganlah kalian mencari-cari udzur, mencari-cari alasan, sungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Fa idza tahaqqaqta anna ba'dha as-sahabati alladziina ghazaw ar-ruuma ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil la'ibi wal mazh. Kalau sudah terrealisasi yakin, Anda telah yakin dan paham benar bahwasanya ada sebagian sahabat secara zahir, hati-hati, anna ba'dhu sahabat, sebagian sahabat secara zahir, karena mereka muslimin dan beriman kepada Rasulullah secara zahir. Nah, yang mana mereka ikut di dalam, di mana mereka bertempur bersama Rasulullah SAW di dalam penyerangan atau peperangan melawan Romawi. Mereka menjadi kafir dengan sebab sebuah kalimat yang mereka ucapkan dalam keadaan mereka mengucapkan bermain-main atau bergurau. Mereka ucapkan kalimat-kalimat tersebut dalam kondisi mereka bergurau atau bermain-main saja, telah menjadikan atau menyebabkan mereka jatuh pada kekufuran. Dan ini sudah kita bahas tanpa kita ulangi. Tabayyana laka anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahad a'zam mimman takallama bi kalimatin yamzahu biha. Maka jelas bagi Anda bahwasanya seseorang yang mengucapkan kalimat kekufuran, diucapkan sudah, hati-hati, mengucapkan kalimat kekufuran atau beramal dengan kekufuran tersebut didasari karena ketakutan, kekhawatiran untuk berkurangnya harta atau berkurangnya kedudukan, atau dalam rangka berbasa-basi, hal ini tentunya lebih besar dibandingkan seseorang yang mengucapkan sebuah kalimat kekufuran dengan dasar gurauan, dengan dasar bergurau. Nah, wal ayatus tsaniyah, ayat yang kedua yang beliau mauin adalah yang harus dipahamin. Qauluhu ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan mereka-mereka yang telah kufur, telah menjadi kafir setelah keimanan mereka, setelah keimanannya, kecuali siapa-siapa yang terpaksa atau dipaksa dalam keadaan kalbu dia, hati dia tetap yakin terhadap keimanannya. Ini makna ayat dalam surat An-Nahl ayat 106. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberi udzur. Perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memberi udzur bagi seseorang yang mengucapkan kalimat kekufuran, mengucapkan kalimat kekufuran kecuali bagi pihak-pihak yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran tersebut, kecuali bagi pihak-pihak yang dipaksa, yaitu pada kalimat terakhir, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali mereka-mereka yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran tersebut. Misalkan dipaksa mengucapkan tidak ada Allah, atau kalimat-kalimat yang lain yang mengandung makna kekufuran. Quran itu dusta, Nabi itu seorang filosof ya, membawa Al-Quran yang berasal dari kecerdasannya. Nah, ini kalimat-kalimat kekufuran. Yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini tanpa ada alasan yang syar'i, maka dia tergolong kafir. Namun ada satu kondisi yang Allah berikan sebagai udzur baginya, yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ini adalah ketika seseorang dipaksa. Nah, maksudnya dipaksa jika memang benar-benar paksaan itu sesuatu yang membahayakan dia. Misalkan kalau dia tidak mau mengucapkan ini, maka anaknya yang kecil akan dibunuh. Dan itu serius, nggak main-main. Dan yang semisal dengan ini, bukan sesuatu yang dia menganggapnya sebagai suatu hal yang terpaksa, padahal tidak terpaksa. Ayo ucapkan suatu kalimat kekufuran, kalau enggak saya kasih uang 1 juta. Ini bukan paksaan. Nah, bukan paksaan. Nah, atau saya pecat dari kepegawaian kalau kamu tidak mau mengucapkan bahwa Al-Quran itu dusta. Akhirnya dia mengucapkan Al-Quran itu dusta. Duh ya akhi, kok Anda mengucapkan ini? Ya saya terpaksa. Terpaksa gimana? Ya kalau saya enggak mengucapkan ini, saya dipecat dari pekerjaan. Nah, ini bukan paksaan namanya. Wajib bagi dia untuk mengucapkan, oh ya sudah silakan pecat saja saya. Nah, tafadhal. Nah, tapi kalau serius ancaman itu, nah, dalam keadaan sampai membahayakan nyawa dia atau keluarganya, maka di saat itu Allah menganggapnya itu sebagai udzur. Tapi dengan syarat bahwa apa yang ada di dalam hati dia dalam bentuk keyakinan itu masih tetap ada keyakinan tentang kebenaran keimanannya. Nah, ini syaratnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Nah, falam ya'zarillahu min haula'i illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Allah tidaklah memberi udzur kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang kufur setelah keimanannya, yang menjadi kafir setelah keimanannya, kecuali bagi mereka-mereka yang dipaksa dengan keadaan hati dia tetap mutmain dengan keimanannya, yakin. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imanihi sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw mashhatan biwatanihi aw ahlihi aw ashiratihi aw malihi aw fi'lihi aw fa'alahu 'ala wajhil mazhi aw li ghairi dhalika min al aghrad illa al mukrah. Kata beliau, sementara selain dari al mukrah itu tadi, barang siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran, maka dia telah menjadi kafir setelah imannya. Baik dia mengamalkan atau mengucapkan kalimat itu karena kekhawatiran dunianya habis, rezekinya terbatasi, atau berbasa-basi. Nah, berbasa-basi untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia, atau karena barakallahu fikum ketidaksiapan dia untuk berpisah dengan negerinya atau keluarganya atau sanak saudaranya atau juga hartanya, dan atau juga yang beramal dengan kekufuran tersebut, mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran tersebut dalam rangka bergurau saja. Ini semua tidaklah Allah hitung sebagai uzur, kecuali seseorang yang melakukan atau mengucapkan kekufuran tersebut karena dipaksa, al-mukrah. Wal ayatu tadullu ala hadza min jihatainil ula min qawlihi illa man ukriha falam yastathnillahu illa al-mukrah wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa ala al-amal aw al-kalami wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun alaiha. Dalam ayat surat An-Nahl tersebut ada dua hal, ada dua poin penting yang menunjukkan tentang kekufuran seseorang yang mengucapkan atau beramal dengan kekufuran. Selain karena dia terpaksa, ada dua hal yang menunjukkan kekufuran, yakni kafirnya seseorang yang mengucapkan atau beramal dengan suatu amalan yang mengandung kekufuran, tidaklah dianggap sebagai uzur kecuali kalau mukrah. Kalau karena perkara dunia, karena barakallahu fikum main-main dan yang semisalnya, maka hal itu tidak tergolong uzur baginya. Dari ayat tersebut di atas ada dua hal yang menunjukkan atas hal ini. Pertama adalah kalimat illa man ukriha. Illa man ukriha. Makna kalimat ini secara literal adalah kecuali pihak-pihak yang dipaksa. Kata Syekh, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengecualikan kecuali orang yang dipaksa. Wa ma'lum, sangat maklum sekali bahwasanya seorang manusia tidak mungkin dipaksa kecuali dalam perkara amal ataupun ucapan. Tidak mungkin seseorang itu dipaksa kecuali dalam perkara yang zahir saja, yaitu dipaksa untuk berucap atau dipaksa untuk beramal. Wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu ahadun alaiha. Sementara akidah, apa yang tersimpan di dalam hati, tidak mungkin seseorang untuk dipaksa. Paham ya ikhwan? Sehingga al-mukrah itu, seorang yang dipaksa hanya terjadi dalam dua perkara. Yang kedua perkara ini adalah perkara zahir. Kalau perkara batin, tidak mungkin seseorang itu dipaksa. Ini kesimpulan dari Syekh rahimahullah. Dipaksa seorang untuk berucap suatu ucapan yang tidak diridhai oleh Allah atau mengandung kekufuran. Atau dipaksa seseorang untuk beramal, berbuat suatu amalan kekufuran. Dua hal ini. Kalau akidah, enggak mungkin seseorang dipaksa. Orang sudah beriman bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq, pencipta, bahwa Allah itu adalah yang berhak untuk diibadahi. Dia sudah beriman, yakin tentang kebenaran itu. Enggak mungkin dia dipaksa. Jangan yakin. Hatinya untuk disuruh berubah enggak mungkin. Yang mungkin berubah adalah ucapannya. Kalau dia dipaksa, ayo ucapkan, kalau enggak saya bunuh. Mungkin dia berucap, iya, Allah itu bukan pencipta alam semesta. Tidak berhak untuk diibadahi. Secara lisan mungkin dia berucap, tapi hati dia tidak bisa dipaksa. Nah, enggak mungkin hati dipaksa, enggak mungkin. Sudahlah, ulama sudah sepakat bahwa, nah, jangan berfilsafat, ulama sudah sepakat bahwa hati seseorang itu tidak bisa dipaksa. Nah, ya mungkin berubah, berarti bukan terpaksa kalau hati. Nah, ada suatu hal yang mendorong dia untuk merubah keyakinannya. Nah, fahimtum ya ikhwan? Barakallahu fikum. Wasaniyatu, poin yang kedua berkaitan dengan ayat di dalam surat An-Nahl, yaitu pada ayat yang berikutnya, lanjutan dari ayat tersebut, qauluhu ta'ala dzalika bi annahum istahabbu al-hayata ad-dunya 'al-akhirah. Yang menyebabkan dia berbuat kekufuran itu tadi adalah karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Mendorong dia untuk berbuat kekufuran. Nah, fahimtum ya ikhwan? Fasarraha anna hadzal kufra wal azaba lam yakun bisabab al-i'tiqadi aw al-jahl aw al-bughd lid-din aw mahabbatil kufur. Wa innama sababuhu anna lahu fi dhalika hawwan min hududid dunya fa atharahu ala ad-din wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah dengan tegas, dengan terang-terangan menyatakan dalam ayat tersebut di atas bahwasanya kekufuran yang terjadi pada mereka dan azab yang akan ditimpakan kepada mereka bukan dikarenakan keyakinan. Bukan dikarenakan keyakinan dia terhadap kekufuran. Nah, atau tidak pula disebabkan karena kebodohan. Dan tidak pula disebabkan karena kebencian kepada agama. Dan tidak pula disebabkan karena kecintaannya kepada kekufuran. Tapi apa yang mendorong dia bergurau, bermain-main, dan cinta kepada dunia? Tidak terpaksa. Bukan karena bodoh. Kalimat Syekh bukan karena kebodohan. Sekali lagi, hal ini sangat penting untuk dicatat dan diberi semacam garis tebal. Kenapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh oleh sebagian pihak bahwa beliau tidak menganggap kebodohan itu sebagai uzur. Ya. Tidak dianggap sebagai uzur di dalam takfir seseorang, di dalam jatuhnya seseorang pada kekufuran. Nah, apakah seseorang yang melakukan kekufuran karena bodoh kemudian dihukumin dia sebagai kafir atau dinyatakan enggak, tidak bisa dinyatakan sebagai kafir karena dia bodoh. Enggak ngerti tentang perkara tersebut. Akhirnya dia melakukan atau mengucapkan kekufuran karena kebodohan. Nah, dalam kalimat ini sebagai salah satu bukti bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memandang bahwa kebodohan itu sebagai salah satu pencegah dihukuminya seseorang dengan hukuman kafir apabila dia melakukan atau mengucapkan suatu kalimat kekufuran karena dia tidak mengerti. Nah, tapi yang sedang dibahas oleh Syekh dan dianggap bukan uzur di sini adalah bermain-main, bergurau. Ya. Gurauan. Misalkan berapa orang sedang mau ngejek atau menguji mental kawan-kawannya. Ah, kamu ini sok cinta kepada Nabi Muhammad. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Seorang filosof, bukan nabi sebenarnya. Ingin memancing kemarahannya. Ya, menguji mentalnya. Dengan cara seperti ini maka dia telah jatuh pada kekufuran. Atau menyatakan kalimat yang lainnya. Kamu ini baca-baca Quran. Kamu ngira Quran ini wahyu apa? Bukan, Quran ini dibuat oleh Nabi. Pingin mancing amarahnya kawannya. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya, maka dia telah jatuh pada kekufuran. Nah, ini poin pertama. Atau disebabkan karena kecintaan dia kepada dunia yang berlebihan, sehingga dia lebih mendahulukan dunia dibandingkan perkara keimanan. Nggak bergurau, tapi seperti tadi gambarannya. Nggak mau dia mengucapkan kalimat kekufuran, siap dia melakukan suatu amalan kekufuran, karena dia mengejar dunia. Poin ini merupakan poin kedua yang menunjukkan bahwa jika ini kondisi seseorang, maka dia telah jatuh pada kekufuran, keluar dari Islam. Fahimtum ya ikhwan? Fasarraha anna hadzal kufra wal azaba lam yakun bisababil i'tiqad. Kekufuran ini yang dia ucapkan, yang dia lakukan, bukan karena dilakukan dan diucapkan karena keyakinan bahwa kekufuran ini yang benar. Bukan karena keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah dusta, tetapi main-main. Nah, kondisi ini merupakan penyebab jatuhnya seseorang pada kekafiran. Nah, qala awil jahal, bukan karena bodoh juga dia mengucapkan itu. Bukan karena bodoh dia mengucapkan bahwa Nabi Muhammad atau ada seorang Nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Bukan karena bodoh. Atau mengucapkan bahwa Quran itu adalah buatan manusia. Atau dinyatakan Al-Quran ini telah tidak sempurna. Bukan karena bodoh. Kalau karena bodoh mungkin masih bisa dijadikan sebagai uzur. Ini maksud Syekh. Nah, al-bughdiddin. Bukan pula disebabkan karena kebencian kepada agama. Dia mengucapkan kalimat-kalimat itu bukan didasari karena benci kepada Islam. Bukan. Nah, kalau benci kepada Islam sudah jelas bahwa itu adalah kekufuran. Haintum yakwan, baik dia berucap ataupun tidak berucap, kalau dia benci kepada Islam, diam aja orang ini, gak pernah ngomong. Nah, tapi dalam hatinya dia benci kepada Islam, maka itu telah kafir. Dengan sebab keyakinan atau kebencian dia terhadap Islam. Nah, atau tidak pula disebabkan karena kecintaan dia, kesukaan dia kepada kekufuran. Wa innama sababuhu, hanyalah sababnya adalah anna lahu fi dzalika hadzan min hududid dunya. Karena di balik ucapan kekufuran yang dia ucapkan itu tadi, dia mendapatkan atau menghasilkan porsi dari sekian porsi keduniaan. Nah, mendapatkan hadzan, bagian dari sekian bagian-bagian keduniaan, fa'atharahu 'ala ad-din. Kemudian dia berusaha untuk mengejar dunia tersebut, walaupun dia konsekuensinya adalah melakukan kekufuran dalam perkara agama ini. Bisa dipahami ya, ikhwan? Ini pembahasan global yang disebutkan oleh Syekh dalam perkara ini. Maunya adalah bahwa tidak semua orang yang berucap kalimat la ilaha illallah kemudian bisa selamat selama-lamanya dari kekufuran. Tetapi di situ ada beberapa sebab-sebab jatuhnya seseorang pada kekufuran. Nah, ada sekian perkara-perkara yang bisa menggugurkan keislamannya. Ini pembahasan terakhir dari kitab ini yang beliau bahas secara singkat. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita barakallahu fikum kesempatan membahas nawaqidul iman secara lebih rinci. Nah, seperti yang dilakukan oleh Abu Talib yang mendorong dia untuk tidak mau mengucapkan kalimat keimanan adalah apa? Kecintaan dia kepada dunia, kecintaan dia kepada kerabat, kedudukan, khawatir nama Abu Talib akan tercela. Kekhawatiran untuk tercela kedudukannya dan martabatnya ini bagian daripada kecintaan kepada dunia. Karena dunia itu kalau disebut bukan hanya sebatas harta dalam bentuk uang, dalam bentuk rumah dan yang semisalnya. Tetapi termasuk kedudukan, martabat, harga diri. Nah, ini semua bagian daripada dunia. Fahim tum ya ikhwan? Barakallahu fikum. Kemudian ada satu hal ana diberi oleh ikhwan, salah satu ikhwan kitab ini, kitab terjemahan dari Kasyf Syubhat, di mana ketika membahas tentang hadis Jibril yang pernah kita bahas, ketika Jibril datang kepada Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Allah Ibrahim akan dibakar, masih ingat ya atau sudah? Hah? Di mana Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tawaran bantuan. Nah, menghadapin kaumnya yang kejam tersebut. Kemudian Ibrahim atau Nabi Allah Ibrahim menolak tawaran dari Jibril alaihissalam. Di mana yang disebutkan oleh Syekh di dalam matan dari jawaban Ibrahim kepada Jibril, ketika Jibril menyatakan alaka haja, apakah engkau membutuhkan sesuatu ya Ibrahim? Ibrahim menjawab amma ilaika fala. Kalau bantuan itu dari engkau, maka aku sama sekali enggak butuh. Nah, ini jawaban yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian disebutkan gimana Ustaz, katanya kisah ini maudhu. Maudhu itu artinya palsu. Kok bisa disebutkan di sini di dalam terjemahan dari Darul Haq? Nah, Darul Haq ini adalah salah satu penerjemah milik Muassasah Hizbiyah As-Sokhwah, muassasahnya Khawarij. Nah, di Jakarta sana. Nah, diterjemahkan di sini yang mungkin seorang pembaca akan memahami bahwa hadis ini memang maudhu, palsu secara menyeluruh, menukil pembicaraan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa memang betul Syekhul Islam menyebutkan bahwa memberi hukuman atau nilai dengan maudhu, palsu. Tetapi perlu diketahui bahwa yang maudhu itu bukan hadis ini secara menyeluruh, tetapi yang dinilai maudhu oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah pernyataan yang dinisbahkan kepada Ibrahim alaihissalam ketika ditawari oleh Jibril alaihissalam, di mana Ibrahim menyatakan faqala Ibrahim hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Dalam beberapa riwayat disebutkan ya, dalam beberapa riwayat kisah ini, tidak hanya Ibrahim menyatakan kalau bantuan itu darimu wahai Jibril aku gak butuh. Tapi ada tambahannya. di mana Jibril menyatakan kepada Ibrahim setelah itu, fasal rabbak, ya sudah kalau begitu engkau berdoa aja, minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah. Jibril meminta kepada Ibrahim atau menyuruh Nabi Allah Ibrahim untuk berdoa. Kalau ditawarin Jibril sudah enggak mau, doa aja minta kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kemudian dalam riwayat ini Ibrahim menjawab, hasbi min suali ilmuhu bihali. Cukup bagiku untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya ilmu Allah tentang kondisiku. Allah sudah tahu aku dalam keadaan seperti ini. Jadi aku enggak perlu minta gitu. Enggak perlu berdoa, enggak perlu beristighatsah kepada Allah. Allah sudah tahu tentang kondisiku. Ini maunya dari makna jawaban Ibrahim dalam riwayat ini. Jibril menyuruh, ya Ibrahim doa, minta kepada Allah. Dalam kondisi yang genting seperti ini, Ibrahim hanya menjawab, enggak usah sudah. Allah punya ilmu yang mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui kondisi saya sekarang. Nah, ini jawaban di dalam riwayat ini. Lah, riwayat inilah yang kemudian dinyatakan oleh Syekhul Islam, qala Ibnu Taimiyah fil Fatawa, wa awwalu hadzal hadits ma'rufun. Bagian pertama dari hadis ini adalah hadis yang sangat ma'ruf dan sudah diketahui banyak pihak tentang kebenarannya, wa huwa qauluhu amma ilaika fala, yaitu jawaban daripada Ibrahim kepada Jibril, kalau bantuan itu harus minta kepadamu, ya enggak, kata Ibrahim. Sampai di sini hadis ini sah, enggak ada masalah. Tapi wa amma qauluhu, kata Syekhul Islam, sedangkan yang berikutnya, hasbi min suali ilmuhu bihali, kalimat inilah yang kata Syekhul Islam, fa kalamun batil. Kemudian setelah itu beliau menyatakan ini adalah maudhu. Paham tuh? Nah, secara riwayat itu maudhu, secara makna bertentangan. Nabi Allah Ibrahim adalah seorang muwahhid yang mengerti Allah, yang selalu berdoa meminta kepada Allah. Nah, Allahumma jadibni wa baniya na'budal asnam. Dan doa-doa Ibrahim yang lainnya yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Enggak mungkin Ibrahim kemudian enggak mau berdoa, beristighatsah ataupun beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menolak tawaran bantuan Jibril, tentunya Ibrahim hanya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara makna. Nah, secara riwayat juga hadis tersebut maudhu. Namun di dalam terjemahan ini Allahu a'lam kok terkesan bahwa semua hadis tersebut maudhu. Mungkin sang penerjemah ini enggak paham tentang ilmu hadis dan bagaimana pembicaraan para ulama. Nah, ini muskilah, penerjemah cuma sebatas belajar bahasa Arab. Ya, ini bahaya ya, ikhwan. Ya. Di antara contoh dari sekian contoh yang banyak dari sekian penerjemah yang intinya maunya dibayar. Karena penerjemah ini, penerjemahnya adalah seorang penerjemah resmi dari ini, Darul Haq milik As-Sofwa ini. Yang penting terima fulus, selesai. Nah, di antara da'i-da'i As-Sofwa dan Al-Irsyad, siap menerjemahkan sesuatu mungkin walaupun menyelisihi keyakinan dia. Di antaranya diterjemahkan tulisan Ahmad As-Surkati, Mu'assisul Irsyad, ya, yang membenarkan penggunaan ilmu hisab di dalam penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan. Nah, padahal kita yakin dia sendiri menentang itu. Di mana Surkati di sini membantah habis hadis-hadis tentang ru'yah. Dalam pengertian bahwa ini dulu enggak bisa diterapkan sekarang sudah. Sekarang ini sudah berkembang. Al-Muhim dibantah oleh As-Surkati dengan filsafatnya yang kemudian diterjemahkan oleh salah satu da'i mereka. Nah, dan itu disebarkan oleh Al-Irsyad. Nah, barakallahu fikum. Aini ya ikhwan, kalau seorang itu terfitnah dengan dunia. Kalau dia tidak terfitnah dengan dunia dengan tegas, oh enggak, afwan, ana enggak mau terjemahkan ini karena ini mengandung kesesatan. Atau boleh saya terjemahkan tapi saya kasih footnote. Saya kasih footnote bantahan habis tentang syubhat tersebut. Mau? ya akhi. Nah, tawarkan kepada PP atau PW, silakan. Mau? Kalau enggak mau, jangan ya akhi. Jangan hanya pulus. Nah, ini contoh kecil. Contoh, saya lagi ana ulangin, contoh kecil dari sekian ya, ketidakseriusan para da'i-da'i as-safwah. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum, hati-hati di dalam membaca beberapa buku terjemahan. Atas dasar itu, kalau ada nasihat dari para ustaz, jangan membaca buku-buku terjemahannya Hizbiyyin, walaupun buku aslinya itu bukunya Ahli Sunnah. Paham ya, kawan? Kalau ada nasihat seperti itu, jangan kemudian ditanggapi, oh jangan, jangan seperti itu. Kan buku aslinya bagus. Ya, yang enggak baik, kita buang. Yang baik, kita ambil. Buktinya, banyak kita enggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ini manhajus salaf. Ya, ini manhaju Ahli Sunnah sejak zaman sahabah sampai hari ini. Barakallahu fikum. Sekali lagi anak ulangi, ini salah satu contoh kecil. Kalau bukunya Imam Samudra sudah jelas teroris, enggak akan kita baca kan begitu. Nah, atau bukunya Sirajuddin Abbas yang jelas-jelas membela sufi dan membantah dakwah Ahlus Sunnah, enggak akan kita baca. Tetapi yang jadi fitnah kepada sebagian salafiyin, kepada ikhwan-ikhwan tayyibin yang baik-baik itu seperti ini. Nah, dinasihatin oleh para ulama, oleh para ustaz, jangan masih saja mengoleksi buku-buku tersebut. Oleh karena itu, hati-hati ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Afwan ustaz, mikrofon tolong dipindah ke atas karena ummahat enggak bisa mendengar. Maksudnya dipindah ke atas gimana? Dekatkan lagi. Gini. Oh, tadi waktu Ustaz Raife. Jadi sudah mansukh ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu bahaya kalau enggak tahu nasikh wal mansukh ya gini. Akhirnya juga anda terapkan. Nah, ke atas lagi lah ke sini akhirnya. Barakallahu fikum. Nah, hadza, dan dengan ini kita telah mengakhiri kitab Kasyfus Syubhat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan dan sekian syubhat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab Tashfish Syubhat ini menjadikan salah satu dari sekian ilmu yang wajib untuk kita kuasai dalam rangka dengan taufik Allah tentunya menyelamatkan diri kita dari berbagai macam bolalat dan bid'ah pada era yang kita hidup ini. Tentunya ikhwani fiddin, tolong dimuraja'ah, diulangi. Nah, adakan majelis-majelis antara ikhwan di masing-masing daerah untuk memurajaah. Nah, yang mana kemungkinan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kitab-kitab yang lainnya biidznillah taala. Sampai hari ini saya masih belum menentukan kira-kira kitab apa yang akan saya bahas lebih pas untuk seluruh ikhwan. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini apa yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.